kelebat menari di kepala. Perasaan yang tidak kunjung padam, meski terus saja kau menampiku. Mungkin tak bisa beri dunia atau berpuisi bagai pujangga, tapi sampai habis nafasku ini takkan ku biarkan kau terluka. Terindah yang pernah ku dapat, meski ku sadar kau bukan milik.